الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah Syarah Al-Usul Al-Thalathah di Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, karya Syekhah binti Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, ada dua faedah yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan Suratul Asr. Saya ingin bacakan dari silsilah sahihah karya Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala di jilid yang ke-6, nomor hadis 2648. Beliau bawakan satu hadis yang diatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat dari Thabit Al-Bunani dari Abu Madinah Ad-Darimi, wa kanat lahu suhbatun, dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi. Qal, beliau mengatakan, kana rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzal taqaya, jika keduanya berjumpa, lam yaftariqa, maka keduanya tidak akan berpisah, hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhari wal 'asr. Ya, maka keduanya tidak akan berpisah sampai salah satu membacakan suratul 'asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin, dan seterusnya. Thumma yusallimu ahaduhuma 'alal akhar. Baru setelah itu mengucapkan salam dan keduanya berpisah. Riwayat ini kata Al-Albani, wa hadza isnadun sahihun, sanadnya sahih, para perawinya thiqah, perawi kitab Muslim selain Muhammad ibn Hizam Al-Mustamli. Hadis ini dibawakan juga Al-Al-Haythami di Majma'u Zawaid, dikomentari dihatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat, dan perawinya perawi kitab sahih selain Ibnu Aisyah, dan dia adalah thiqah. Kemudian saya lihat hadis ini juga ada di Su'abul Iman karya Baihaqi. Kemudian setelah membawakan dua hadis ini, Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, bafi hadal hadisi fa'idatan, dalam hadis ini terdapat dua pelajaran berkaitan dengan macaru alaihi amalu salafina, menceritakan tentang bagaimanakah praktek para pendahulu kita, para sahabat radhiallahu anhum jami'an. Yang pertama, mereka mengucapkan salam ketika hendak berpisah. Dan terdapat nas tegas dalam masalah ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi," jika kalian tiba di satu majlis, hendaklah mengucapkan salam, "wa idza arada ayyakuma falyusallim," dan jika hendak meninggalkan, juga hendaklah mengucapkan salam. Maka tidaklah salam pertama itu lebih berat untuk diucapkan dibandingkan salam yang kedua, yaitu salam ketika hendak meninggalkan. Bahwa hadisun sahihun, dan hadis ini hadis yang sahih. Dan semakna dengan hadis ini, hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyebar luaskan salam. Kemudian kandungan yang kedua, nastafiduha min tilzami sahabatilah, bisa kita simpulkan dari kebiasaan para sahabat, yaitu membacakan suratul asr sebelum berpisah. Maka berdasarkan hadis ini, satu hal yang tidaklah keliru menjadikan suratul asr sebagai akhir majelis dan atau menjadikan suratul asr sebagai kalimat-kalimat terakhir sebelum berpisah dan sebelum bubar. Karena ini adalah satu hal yang menjadi kebiasaan para sahabat. Di anana na'takidu dan kita meyakini annahum abu'adu nasi, bahasanya mereka para sahabat adalah orang yang paling tidak mungkin mengada-ada dalam agama ini satu ibadah yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Nabi tidak menuntunkannya. Illa ayakuna dzalika bitauqifin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka membiasakannya, maka ini berarti ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Yaitu faedah yang pertama tentang adanya anjuran menjadikan suratul asr sebagai kalimat penutup sebelum berpisah atau sebelum bubar dari satu forum atau satu pertemuan. Kemudian faedah yang kedua tentang makna ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Saya bacakan penjelasan Syekh Muzaimin di Fathah Dzil Jalali wal Ikram Sarah Buluhul Maram di jilid yang kelima halaman 429 ketika membahas hadis berkenaan dengan tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul gembong orang munafik meninggal dunia, maka anaknya meminta gamisnya Nabi untuk jadi kain kafan untuk ayahnya, maka Nabi berikan. Hadisnya muttafaqun alaih. Maka di sini kita jumpai dan anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sahabat Nabi, mukmin. Ayahnya gembong munafik, anaknya mukmin, seorang sahabat yang beriman. Maka di sini meskipun demikian dia mintakan ada pada dirinya rasa cinta pada ayahnya. Di antara bentuknya dia ingin agar ayahnya selamat dengan meminta gamisnya Nabi untuk dijadikan sebagai kain kafannya, kain kafan ayahnya. Maka dari sini disimpulkan bahasanya rasa cinta karena kekerabatan, karena hubungan darah, karena dia orang tua, tidak ternilai sebagai rasa cinta karena agama yang haram. Di sisi pendalilannya, Abdullah, ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi anaknya nama anak sama bapak sama. Ini anaknya yang beriman namanya Abdullah, bapaknya Abdullah bin Ubay. Bahasanya Abdullah anaknya Ubay tidaklah meminta gamisnya Nabi kecuali rasa cinta kepada ayahnya agar Allah meringankan azabnya. Maka kemudian maka ini menunjukkan bahasanya rasa cinta karena hubungan darah satu hal yang bukanlah satu hal yang haram dan tidaklah teranggap sebagaimana rasa cinta karena agama. Sedangkan Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-22 la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin annal muwaddata syai'un. Bahasanya muaddah itu satu hal, wal mahabbatu tabi'iyah dan rasa cinta yang alami karena hubungan darah dan yang lainnya, rasa cinta yang alami yang ini merupakan konsekuensi dari hubungan darah adalah masalah yang berbeda. Fal mawaddu huwa alladhi yas'a fi talabil mawaddati aktsara mimma taqtadihi alfitratu. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin tentang makna yuwaduna. Maka yuwaduna adalah orang yang berupaya untuk mendapatkan cinta. Di dalam ini cintanya orang kafir aktsar mimma taqtadihi alfitratu. Ini lebih banyak dari apa yang jadi tuntutan fitrah. Dan dalilnya dalam hal ini adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah jika ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, bisnis yang kalian khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah yang kalian senangi lebih kalian sukai. Oleh kalian lebih kalian suka dibandingkan Allah dan Rasulnya. Maka yang terlarang berdasarkan ayat ini atau bab 24 adalah manakala hal-hal tadi itu lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Maka berarti itu lebih dicintai, itulah yang terlarang. Berarti kalau semata-mata cinta namun tidak sampai melebihi Allah dan Rasulnya, maka itu diperbolehkan. Jika ada yang mengatakan kalau At-Taubah ayat 24 ini khusus untuk yang beriman, ayah, kerabat, keluarga yang beriman, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin tidak. Hadhihi ammatun. At-Taubah 24 itu umum. Mencakup orang tua yang beriman dan orang tua yang tidak beriman. Maka yang tidak boleh adalah manakala lebih dicintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Wa aidan al-muwatu ghair ayyakuna fi qalbil insan mahabbah li syai. Maka yang namanya muwaddah itu adalah ada di hati seseorang rasa cinta kepada sesuatu. Tidak sebagaimana tuntutan rasa cinta yang alami karena kekerabatan. Misalnya al-mu'adda bimakna ayat lubah wuddahum wa yas'a ilaihi bikulli wasilatin. Yang namanya al-mu'adda itu bimakna artinya ayat lubah wuddahum, mencari cintanya orang kafir, simpatinya orang kafir. Wa yas'a ilaihi, dan berupaya untuk mendapatkannya, bikuli wasilatin, dengan aneka ragam cara. Aneka ragam cara. Gimana supaya orang kafir simpati, orang kafir senang, melakukan berbagai macam cara. Nah, ini namanya muwadda. Jadi bersusah payah untuk mendapatkan simpati mereka. Ini bercapek-capek untuk mendapatkan simpati mereka, itu muwaddah. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kita di mukadimah yang ketiga tentang risalah tentang Hanifiyah. Qala al-musannif rahimallahu taala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Hanifiyah yang itu sama dengan milah Ibrahim adalah menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Yang dimaksud din adalah ibadah. Itulah yang Allah perintahkan pada semua manusia, dan Allah ciptakan manusia untuk hal ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Dan makna ya'buduni yuwahiduni. Yang dimaksud ya'buduni adalah mengisahkanku. Wa a'zam ma amarallahu bihi tauhid. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan tauhid adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kemusyrikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, dan kemusyrikan adalah beribadah kepada selain Allah ma'ahu, di samping beribadah kepada Allah. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Penjelasannya, i'lam arsyadakallah li ta'atih, ini adalah doa dari penulis Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala untuk semua orang yang membaca risalah ini dengan berupaya memahaminya, yatlubu al-amal biha, dan ingin mengamalkannya. Didoakan agar Allah membimbingnya. Dan arustu, kebalikan dari ghai, dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, telah jelaslah arustu, dan itu berbeda dengan ghai. Artinya, semoga Allah memberikan petunjuk padamu ila shawab, untuk memiliki pendapat yang benar, diberi taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Siapa yang Allah beri taufik untuk taat kepada Allah dan Allah bimbing untuk taat kepada Allah, dialah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Hanifiyah itu adalah milah Ibrahim. Dari kata-kata al-hanaf artinya condong. Di rajulun ahnaf itu artinya orang yang condong, tidak lurus dua betisnya. Hanifiyah artinya adalah milah, agama yang ma'ilah condong. Perhatikan terjemahnya, ma'ilah min. Ini ma'ilah min itu condong menjauh. Condong menjauhi segala kemusyrikan. Kemudian ma'ilah ila. Ma'ilah ila itu condong mendekat. Dan condong mendekati tauhid. Hatinya, condongnya mendekat pada tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan jauh menjauhi, tidak suka dari kemusyrikan dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam seorang yang hanif, seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah seorang pemimpin, seorang yang sangat taat kepada Allah, hanifan, seorang yang cenderung pada tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah jadi bagian dari orang-orang musyrik. Dan hanifiyah ini juga milah agama dan agama semua rasul. Dan kami wahyukan kepadamu, ikutlah milah Ibrahim yang hanif. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Milah Ibrahim sama dengan din dan agama dan syariat Ibrahim. Maka tauhid itu disebut dengan milah Ibrahim, dinasabkan kepada Ibrahim. Dinasabkan kepada Ibrahim karena dua alasan. Dan di sini pensyarah menyampaikan salah satu dari dua alasan tersebut. Wanusibat ila Ibrahim, hanifiyah itu dinasabkan kepada Ibrahim, disebut dengan milah Ibrahim. Ini karena Ibrahim adalah abul anbiya, bapak para nabi. Karena Ibrahim memiliki kedudukan yang agung dalam merealisasikan tauhid dan berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik, meskipun itu ayahnya sendiri. Dan tidaklah datang satupun nabi setelah Ibrahim alaihissalam kecuali adalah keturunan Ibrahim. Jadi kenapa tauhid dinasabkan kepada Ibrahim, disebut dengan milah Ibrahim? Dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin di Syarah Qawaidul Arba, karena dua alasan. Yang pertama, karena Ibrahim adalah ummah, karena Ibrahim adalah pemimpin dan bapak para nabi, yaitu semua nabi setelah Ibrahim adalah anak keturunan Ibrahim. Kemudian alasan yang kedua karena Al-Quran turun di tengah-tengah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pewaris ajaran Ibrahim. Maka dengan mengatakan tauhid adalah milah Ibrahim, seakan-akan Al-Quran mengatakan jika kalian betul-betul pewaris ajaran Ibrahim, maka ini loh ajaran Ibrahim. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengajarkan kemusyrikan. Kalian tidak benar, tidak konsisten jika mengaku sebagai pewaris Ibrahim, namun kalian tidak bertauhid, namun malah syirik. Ya, definisi milah Ibrahim, yaitu tauhid, adalah menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Artinya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Maka tidak ada kebaikan bagi jiwa di dunia dan di akhirat kecuali dengan tauhid dan al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan beribadah kepada Allah adalah kewajiban setiap orang sejak dia balik sampai meninggal dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datanglah sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Maka yakin dalam ayat ini adalah maknanya kematian dengan sepakat ahli tafsir, tidak sebagaimana tafsiran sebagian sufi yang ekstrim yang memaknai yakin dengan makrifat. Ya, kalau orang sudah sampai maqam makrifat, nanti tidak lagi punya kewajiban untuk ibadah. Ini adalah tafsir sesat yang menyelisihi ijma ahli tafsir dalam masalah ini. Dan dengan tauhid itulah Allah perintahkan semua manusia dan Allah ciptakan manusia untuknya. Artinya Allah perintahkan semua manusia untuk beribadah yang murni untuk Allah. Dan terdapat perintah untuk memurnikan ibadah itu dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, fa'budillaha mukhlishal lahu din. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kama qala Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin itu dari kata-kata istinan, artinya ikhtifa, tersembunyi. Maka jin adalah alam gaib yang tersembunyi dari kita manusia sehingga kita tidak bisa melihat jin. Dan oleh karena itu terdapat maddah materi, jim dan non itu semuanya menunjukkan makna al-khofa was-satr, tersembunyi dan tertutup. Semua kata dalam bahasa Arab yang asalnya adalah jim, non, dan non, itu semuanya mengandung makna tersembunyi dan tertutup. Oleh karena itu, kebun yang lebat, pohonnya disebut jannah. Ini kebun yang lebat disebut jannah, disebut dengan nama ini karena banyaknya pohonnya. Karena kebun ini akan menutupi orang yang ada di dalamnya. Tasturuhu, menutupi. Siapa yang masuk ke dalam kebun tidak terlihat dari luar. Karena pohon-pohonnya lebat. Demikian juga janin disebut janin. Janin di perut seorang ibu itu disebut janin karena dia mukhtafin, tersembunyi. Kemudian ada istilah jannahul laylu, itu artinya satarahu, jika malam menutupinya. Sedangkan manusia al-ins itu diambil dari kata-kata al-uns. Al-uns itu nyaman karena ada temannya. Kebalikan dari uns itu wahsyah. Ya, rasa tidak nyaman karena sendirian. Nah, manusia disebut al-uns karena manusia tidak bisa hidup bituni inasid, tanpa ada yang kenyamanan hati karena bersama yang lain. Maka manusia merasakan kenyamanan dengan adanya manusia yang lainnya. Sebagian orang bergerak untuk mendekat kepada yang lain Maka Allah subhanahu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya. Karena jin dan manusia itu mukallaf, diberi beban syariat dan semua mereka berakal. Jin disebut lebih dulu daripada ins karena jin itu lebih dulu fil wujud dalam penciptaan. Wa man ya'buduni yuwahhiduni, artinya yufridunani, mengesakanku dalam ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu mawdi'in fil Qur'ani ubudullaha ay wahhidullah. Kullu mawdi'in, semua ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya sembahlah Allah, artinya esakanlah Allah. Kemudian ibadah dan tauhid itu satu makna. Maka tauhid itu menjelaskan atau tauhid bisa dijelaskan dengan ibadah dan ibadah dijelaskan dengan tauhid. Karena makna keduanya itu sama. Fa fi hadza, maka di sini terdapat sanggahan bagi orang yang menafsirkan tauhid dengan pengertian bahwasanya tauhid adalah pengakuan kalau Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan mengatur segala urusan. Maka ini bukan tauhid yang makhluk itu diciptakan karenanya. Makhluk itu diciptakan min ajli, dalam rangka tauhid ibadah, yaitu sama dengan tauhid uluhiyah. Dan perkara yang paling besar Allah perintahkan tauhid itulah mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya tauhid uluhiyah dan tauhid itu memiliki sejumlah keutamaan. Ada 7. Yang pertama, dia adalah sebab satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau wahid, wawunya panjang, itu satu. Tapi kalau haknya panjang, wahid, itu artinya satu-satunya. Tidak ada duanya. Maka tauhid itu sebab wahid. Ini. Sebab satu-satunya untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir yang lainnya, jika mereka beramal di kampung ini, kampung dunia, amal-amal sosial semacam berbuat baik kepada fakir, yatim, membantu orang yang susah, mereka tidak akan masuk surga karenanya. Tidak akan selamat dari neraka karenanya. Li'annahum lam yuwahhidullah. Karena mereka tidak mengesakan Allah. Dan padahal jalan satu-satunya untuk masuk surga adalah tauhid. Akan tetapi bagian dari kesempurnaan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka diberi makan biha dengan amal-amal sosialnya, tukmatan, makanan ketika di dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang kafir jika melakukan amal kebaikan, dia akan merasakan buah dari amal kebaikannya itu, kerja sosialnya itu di dunia. Adapun orang yang beriman, maka Allah simpankan untuknya pahala di akhirat, dan Allah berikan padanya rizkan pemberian atau rizki di dunia karena ketaatannya. Kemudian yang ke faedah yang kedua, siapa yang betul-betul bertauhid akan masuk surga tanpa hisab. Dan yang dimaksud dengan betul-betul bertauhid adalah membersihkan, memurnikan dan membersihkan tauhid dari 4 hal, dari syirik akbar, syirik asghar, bid'ah dan maksiat. Yang ketiga, tauhid adalah sebab bahagia di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah sebab paling penting untuk lapangnya dada. Berbanding lurus dengan kesempurnaan tauhid dan kekuatan tauhid, ada kelapangan dada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, afaman sahallahu sadrahu lil Islam. Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, sehingga dia di atas cahaya dari Rabbnya, itu sama dengan yang tidak demikian. Ibnu Qayyim mengatakan, hidayah dan tauhid adalah termasuk sebab lapangnya dada yang paling penting. Sebaliknya, syirik dan kesesatan adalah sebab sempitnya dada yang paling efektif. Dan yang keempat, tauhid adalah sebab paling besar untuk minat dalam ketaatan. Karena orang yang bertauhid itu beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alaih berdasarkan hal ini, maka orang yang bertauhid itu beramal dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Adapun orang yang tidak bertauhid seperti orang yang riya misalnya, maka dia bersedekah, sholat, berzikir mengingat Allah jika di dekatnya ada orang yang melihatnya saja. Ada salah satu salaf mengatakan, inilah awaddu an ataqarraba ilallahi bitaatin la ya'malu la ya'lamuha illahu. Aku sungguh menginginkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang tidak ada yang mengetahui ketaatan tersebut kecuali Dia Allah. Manfaat yang kelima, akan memudahkan hamba untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan menghiburnya ketika terjadi beragam musibah. Yang keenam, tauhid adalah tempat berlindung para kekasih Allah ketika mengalami kesusahan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah dicegah berbagai macam kesulitan hidup di dunia dengan pencegah semisal tauhid. Oleh karena itu doa, karena doa untuk menghilangkan kesusahan isinya adalah pesan-pesan tauhid. Demikian juga doanya dinun untuk Nabi Yunus yang alati yang tidaklah berdoa dengan doa Nabi Yunus ini orang yang kesusahan kecuali Allah akan hilangkan kesusahannya. Isinya juga tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa dinun. Doanya Nabi Yunus ketika ada di dalam ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, isinya tauhid. La ilaha illa anta. Sehingga tidaklah tercampakkan, dimasukkan ke dalam kesusahan yang besar, kecuali gara-gara syirik. Syiriklah yang mencampakkan manusia ke dalam kesusahan yang besar. Sehingga tidak ada yang selamat dari kesusahan, ya, kecuali tauhid. Maka tauhid adalah tempat berlindung al-khaliqah makhluk, dan tempat berlindung bentengnya dan penolongnya. Kemudian manfaat yang ketujuh, Allah menerima doa orang yang bertauhid ketika mendoakan orang yang bertauhid yang meninggal dunia. Nabi SAW menyampaikan, ma min rajulin muslimin. Tidak ada seorang pun muslim yang meninggal dunia. Lantas jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun kecuali Allah akan terima doa-doa mereka. Maka hadis ini isinya bisyarah, kabar gembira kepada mayit yang beriman, bahasanya doa ini adalah di antara sebab ampunan untuknya. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk antusias mengajari keluarganya dan jamaahnya tauhid, karena lianau jaratil adatu, karena telah menjadi kebiasaan pasien keluarga dan teman-temannya itulah yang akan mensolati jenazahnya. Kemudian wa'adhamu manaha anu asyik, maka dosa paling besar yang dengannya Allah didurhakai adalah kemusyrikan. Allah subhanahu berfirman, inna syirka la dhulmun azim. Sungguh kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Nabi SAW bersabda, ala unabiyukum bi akbaril kabairi. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Kami katakan, mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi katakan, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka syirik itu dosanya lebih besar daripada riba. Orang ngeri dengan riba, maka harusnya lebih ngeri dengan kemusyrikan. Orang ribut karena riba, harusnya orang lebih meributkan kemusyrikan. Lebih besar daripada dosa mencuri, kemudian memakan dan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, belum bertobat, tidak akan Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan syirik adalah berdoa kepada selain Allah di samping kepada Allah. Penjelasan tentang definisi syirik ini adalah mendefinisikan syirik dengan salah satu unsurnya atau salah satu bentuknya. Karena realitanya syirik itu macamnya banyak sekali. Ada syirik karena cinta, semisal itu syirik karena rasa khawatir dan harap, dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan dakwatu ghairihi ma'ahu artinya meminta kepada selain Allah di samping minta sama Allah. Minta kepada selain Allah di samping minta kepada Allah. Boleh jadi minta pada malaikat, nabi, wali, pohon, batu, ataupun kubur. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka ini dalil bahasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Dan kebalikannya itu syirik adalah hal yang haram yang paling besar. Ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana sholat, tidaklah disebut sholat kecuali dengan thaharah. Jika kesyirikan itu bercampur dengan ibadah, syirik akan merusaknya sebagaimana thaharah jika bercampur badannya. Salah satu pembatal wudu, maka itu merusak wudu dan membatalkannya. Ini adalah kutipan dari Qawaidul Arba. Walihada oleh karena itu Allah kumpulkan dalam banyak ayat perintah beribadah kepada Allah dengan larangan melakukan kemusyrikan. Nah, kemudian kita masuk inti utama buku ini, yaitu Al-Usul Al-Thalatha Allati Yajibu Alal Ibadi Ma'rifatuha. Tiga hal mendasar yang wajib atas setiap hamba untuk mengetahuinya. Maka jika ditanyakan kepadamu apa itu tiga hal mendasar yang wajib atas setiap orang untuk mengetahuinya, maka katakanlah itulah mengenal seorang hamba yang mengenal Rabb-nya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang al-usul ats-tsalatsah, usul dari kata-kata asal artinya bagian bawah sesuatu. Jamaknya usul, aslu syai sarada asli. Dan ada kalimat istak solat adis syajarah itu artinya kokoh dari akarnya. Secara istilah asal artinya sesuatu yang jadi dasar bagi yang lainnya. Oleh karena itu aslul al-jidar tembok adalah pondasinya. Sedangkan asal pohon adalah batang yang bercabang darinya al-arson berbagai ranting. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat permisalan perkataan yang baik, yaitu la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Asluha thabitun, batangnya itu kokoh dan cabangnya ada di udara. Maka kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah, pohon yang baik adalah pohon kurma. Asluha thabitun artinya aman dari terjabut. Karena dia begitu kuat mendasar di dalam bumi dengan akar-akarnya. Ibnu Qayyim mengatakan Allah serupakan kalimat thayyibah laitu la ilaha illallah dengan pohon yang baik yaitu pohon kurma. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah membuahkan amal soleh dan pohon yang baik membuahkan buah yang manfaat. Ini satu hal yang gamblang. Menurut Mayitas Ali Tafsir yang mengatakan kalimat thayyibat adalah syahadat la ilaha illallah. Maka kalimat ini membuahkan semua amal kebajikan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka semua amal soleh yang Allah ridai adalah buah dari kalimat tauhid ini. Wasumnya disebut usul karena tiga hal ini menjadi pondasi pijakan untuk perkara agama. Semua agama berputar pada tiga hal ini. Maka hadil usulu thalathah, maka tiga hal mendasar ini yang disyaratkan oleh penulis rahimahullah ta'ala itu mengisyaratkan pada pertanyaan yang akan ditanyakan pada seorang manusia di alam kuburnya, yaitu siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah Nabimu. Hafidh Al-Hakam mengatakan, wa anna kulla muqa'atin mas'ulu marrabbu matinu marrasulu. Setiap mayit yang didudukkan itu akan ditanyai, marrabbu apa itu Rabb, apa itu agama, dan apa itu sang Rasul. Terdapat dalam hadis dari Al-Bara ibn Asib radhiallahu anhu, ini hadis panjang tentang perjalanan nyawa. Ya, lengkapnya hadis ya sampai dua halaman lebih. Hadis panjang. Kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jenazah seorang Ansar. Kami tiba di kubur dan kuburnya belum dilahat. Dibuat model lahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas duduk dan kami pun duduk di sekeliling Nabi. Wa ka'anna ala ru'usina tayyir. Ya, seakan-akan di atas kepala-kepala kami itu ada burung. Karena begitu tenangnya mereka. Mereka diam, tenang, tidak bergerak, sehingga seakan-akan burung ada di atas kepala mereka. Dan Nabi memegang satu ranting pohon yang Nabi tusuk-tusukkan ke tanah. Nabi mengangkat kepalanya, lantas mengatakan, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Nabi ucapkan dua atau tiga kali. Kemudian Nabi cerita perjalanan nyawa. Seorang hamba yang beriman jika mengakhiri kehidupan dunia wa iqbal dan menghadap akhirat. Turun padanya banyak malaikat dari langit, wajahnya putih seakan wajah-wajah mereka adalah matahari. Bersama mereka salah satu kain kafan dari surga dan hanut. Hanut itu parfum untuk jenazah dari surga. Sehingga mereka semua duduk dari orang yang sakit tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu datanglah malakul maut, malaikat kematian alaihi salam. Sehingga dia datang di dekat kepala orang yang hendak meninggal dunia. Lantas mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Rabbmu dan ridhonya. Maka nyawa orang yang beriman keluar mengalir sebagaimana mengalirnya air dari fi di sini mulut, fi siqai, ini mulut wadah air, yaitu wadah air terbuat dari kulit, kemudian dimiringkan maka air mengalir lancar. Ya, setelah keluar, fayakhuduha, malaikat pencabut nyawa mengambilnya. Jika dia mengambilnya, maka mereka malaikat-malaikat yang membersamai tidak membiarkannya di tangan malaikat pencabut nyawa meskipun hanya sekejap mata, sampai mereka mengambilnya. Belum sampai sekejap mata sudah diambil oleh malaikat pengiring. Lantas mereka meletakkan nyawa orang beriman ini di kain kafan yang sudah disiapkan dan diberi hanut, parfum untuk orang yang telah meninggal dunia yang sudah disiapkan. Kemudian dia keluar meninggalkan badannya ka'at yabi nafhati miskin. Seperti bau kasturi yang paling wangi. Seperti bau kasturi yang paling wangi yang dijumpai dan ada di muka bumi. Padahal kasturi adalah parfum yang paling wangi. Kal maka mereka naik membawa nyawa orang tersebut, tidaklah mereka melewati dengan nyawa orang tersebut dari kumpulan malaikat, kecuali malaikat itu akan bertanya, apa itu nyawa yang wangi ini? Mereka, malaikat pengiring mengatakan, Fulan bin Fulan, disebutkan nama terbaiknya di dunia, yang mereka menamai orang tersebut dengan nama itu di dunia. Maka boleh jadi ada nama gelar, ada nama asli, maka nanti diambil dengan nama yang terbaik, nama yang paling bagus, yang dia bernama dan bergelar dengannya di dunia. Maka di dunia, bukan di alam ruh, ya, tidak ada nama ruh. Maka orang dipanggil dengan nama real. Nama real yang mereka dinamai dengannya di dunia. Sehingga dan sampailah mereka dengan nyawa mukmin tadi ke langit dunia. Lantas rombongan yang membawa jenazah atau nyawa jenazah ini minta dibukakan pintu langit. Maka dibukakan untuk mereka. Lantas kemudian para malaikat penghuni langit dunia mengiringinya. Maka faisyai'uhu diiring oleh min kulli sama'in, dari setiap langit akan diiringi oleh muqarribuha, orang-orang yang makhluk yang menghuninya, sampai ke langit setelahnya. Hingga sampailah ke langit yang ketujuh, lantas Allah Azza wa Jalla berfirman, catatlah catatan hambaku di Iliyin, kembalikan dia di dunia. Karena sesungguhnya aku ciptakan mereka dari tanah, dan di tanah aku kembalikan mereka, dan dari tanahlah aku akan keluarkan mereka bangkit dari kubur di kesempatan berikutnya. Maka rohnya dikembalikan ke jasad, dua malaikat lantas datang dan mendudukkannya dan mengatakan dan bertanya padanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Maka dia mengatakan, Rabbku Allah. Keduanya bertanya, apa agamamu? Dia katakan, agamaku Islam. Keduanya bertanya, apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengahmu ini? Mereka mengatakan, dia adalah utusan Allah. Dan malaikat bertanya kepadanya, wa ma ilmuka, dan apa ilmumu? Maka mayit tersebut mengatakan, aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan mempercayainya. Maka terdengarlah penyeru yang berseru di langit, sodaqa abdi, benar hambaku. Lapangkanlah untuknya kuburnya sejauh mata memandang. Lantas datang padanya orang yang bagus wajahnya, bagus pakaiannya, bagus bau badannya. Lantas mengatakan, abesir, bergembiralah dengan hal yang yusiruka, akan menyenangkanmu ini. Yang akan menyenangkanmu, inilah hada yaumuka, inilah harimu yang engkau dulu dijanjikan untuk menjumpai hari ini. Kemudian mayit bertanya kepada sosok tersebut, siapakah engkau? Wajahmu wajah orang yang datang membawa kebaikan. Jawabannya, aku adalah amal solehmu. Maka mayit kemudian mengatakan, wahai Rabbku, tegakkanlah kiamat sehingga aku bisa kembali kumpul dengan keluargaku dan hartaku. Sebaliknya, qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, jika seorang hamba kafir, jika dia dalam kondisi terputus atau terhenti dari dunia dan segera menghadap akhirat, maka turun kepadanya dari langit malaikat yang hitam wajahnya, bersama mereka terdapat masuh. Ya, kain yang kasar, kain wol yang kasar. Lantas mereka duduk di dekat orang yang tidak meninggal dunia sejauh mata memandang, sudah datanglah malaikat kematian. hatta yajlisa, sehingga dia duduk di dekat kepala orang yang tidak meninggal dunia. Lantas dia katakan, ayatahan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Rabbmu dan amarah Rabbmu. Maka nyawa orang tersebut yang ada di badannya kemudian tafarqa fi jasadihi, tersebar ke seluruh badannya dan tidak mau keluar. Akhirnya malaikat kematian yang tazi'uha, mencabutnya sebagaimana sufut dicabut dari wal yang mablul yang basah. Ya, sufut itu semacam ganju, besi yang ujungnya bengkok. Suf mablul, ya kain wal yang kena basah. Ini kalau kena basah maka mencekam kuat, sehingga kalau dikasih ganju untuk mencabut maka enggak akan berjalan lancar, kecuali walnya ikut tercabut. Dan jika malaikat kematian telah mengambilnya, maka jika dia telah mengambilnya, maka malaikat pengiring tidak membiarkan di tangan malaikat kematian meskipun hanya sekejap mata, sampai mereka jadikan di kain tersebut. Dan dia keluar dari raganya dengan bau paling membusukkan, bau bangkai yang paling busuk yang dijumpai di muka bumi. Dan mereka, malaikat pengiring, naik membawa jenazah tersebut atau nyawa orang tersebut. Di dalam mereka melewati kumpulan malaikat, kecuali mereka bertanya, apa ini, siapa ini roh yang demikian busuknya? Mereka katakan, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling jelek yang dulu mereka namai dia dengannya di dunia. Sampai selesailah dia ke langit dunia, maka dia dimintakan buka, maka tidak dibukakan. Maka lantas Rasulullah SAW bersabda, La tufatahu lahum abu samai, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Dan itu mustahil. Tidak ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Lantas Allah Azza wa Jalla mengatakan, tulislah catatan hambaku di sijin, tempat yang sangat sempit di bumi yang paling bawah. Maka nyawanya dibuang atau dilimparkan, tohan dilimparkan, sambil dibacakan, siapa yang menyekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit, disambar seekor burung atau dibawa angin terbang ke tempat yang jauh. Akhirnya orang tersebut dikembalikan di raganya, datanglah dua malaikat dan mendudukkannya dan menanyainya, siapakah Rabbmu? Dia mengatakan, ha, aku tidak tahu. Keduanya, malaikat mengkata nakir menanyai, mati nuka apakah kamu? Dia katakan, ha, la adri, aku tidak tahu. Ini ada penjelasan tentang ha, la adri adalah kalimatu tawadudin, ungkapan kebimbangan watawajuin, kemudian perasa hati yang tidak nyaman. Seakan-akan yang jawaban itu sesuatu yang hilang dari dirinya dan dia ingin mengingat-ingatnya, namun ternyata tidak ingat. Dan ini adalah penyesalan yang paling luar biasa. Ketika seorang itu berhayal, berimajinasi, kalau dia mengetahui jawabannya, akan tapi dia terhalang untuk bisa memberikan jawaban. Itu betapa sedihnya, betapa kecewanya. Fayaqulani, kemudian dua malaikat, Munkar dan Nakir, menanyainya, siapa itu lelaki yang diutus di tengah-tengah kalian? Mereka mengatakan, ha, aku tidak tahu. Lantas terdengarlah penyuruh yang bersu dari langit, bohong dia. Lapangkanlah untuknya neraka, bukakan untuknya satu pintu menuju neraka. Lantas datang badannya panasnya dan dia pun mendengarnya. Kemudian kuburnya disempitkan, sehingga berselisihlah adla'uhu tulang rusuknya. Kata-kata ini yakhtalifu fihi adla'uhu dalil, kalau adab kubur itu pada asalnya untuk nyawa, namun juga bisa dirasakan oleh badan. Sampai mana tadi? Lapangkanlah untuknya neraka dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Lantas datanglah padanya panasnya neraka, nyala api neraka, dan disempitkan untuknya kuburnya sehingga berselisihlah tulang rusuknya. Lantas datanglah seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, bau badannya, dan mengatakan, bergembiralah engkau dengan hal yang akan menjelekkanmu. Inilah hari yang dulu engkau dijadikan untuknya. Kemudian dia mengatakan, man anta, mayit mengatakan, man anta, siapa engkau, wajahmu wajah yang mendatangkan bencana dan keburukan. Kemudian kemudian sosok yang jelek tadi mengatakan, aku adalah amalmu yang jelek. Maka orang tersebut mengatakan, Rabbi la takum mizaah, ya Allah janganlah sampai terjadi kiamat. Itu lihatkan Abu Daud dan Ahmad. Ulama berdalil dengan perkataan orang yang mendapatkan ujian di alam kubur dengan mengatakan, hah, aku tidak tahu. Bahasanya tauhid taklid itu tidak layak dalam jawaban tiga masalah ini. Tidak sah taklid dalam masalah akidah, tauhid, dan kerasulan. Labuda harus jazam menegaskan secara pasti, kemudian berdalil dan mengetahuinya, dan baru beramal mengamalkan dalil dengannya. Namun sudah dijelaskan yang dimaksud tidak taklid itu adalah sudah pernah dengar dalilnya meskipun tidak hafal. Tidak disyaratkan hafal namun dengar dalilnya meskipun sekali seumur hidupnya. Bagaimana penjelasan seolah Al-Syekh di sarah beliau untuk salah satu usul. Maka tadi labuda tidak boleh, tidak harus ditegaskan dan berdalil dan mengetahui kemudian beramal dengan dalil. Kemudian hal yang menarik tentang pertanyaan di alam kubur, man rabbuka, ini dipaham, disalahpaham oleh sebagian orang. Yang ditanyakan di alam kubur itu rububiyah, bukan uluhiyah. Nah, gimana jawabannya? Man rabbuka, ya berarti rububiyah pertanyaannya, bukan uluhiyah. Wa su'alun malakaini, pertanyaan dua malaikat, man rabbuka artinya ma'buduka. Karena rububiyah dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah penghambaan. Karena ibtila, cobaan tidaklah terjadi, ujian tidak terjadi pada rububiyah. Karena orang musyrik di setiap zaman mereka tidaklah menentang tauhid rububiyah. Walain sa'al tau man khalaqas samawati wal ardh, jika kau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Hanyalah khusuma pertengkaran antara mereka dan para rasul itu di tauhid uluhiyah saja kama aslafna, sebagaimana telah kami sampaikan. Ada catatan kaki dan bentuk bintang di halaman 55. Jika ada yang bertanya, hadis menjelaskan orang mukmin bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, orang kafir munafik. Jawabannya, haha, aku tidak tahu. Lalu bagaimanakah dengan muslim penggemar maksiat? Apakah diberi kemudahan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat ataukah tidak? Jawabannya, ini satu hal yang maskutun anhu, tidak dibicarakan oleh dalil. Dan semacam itu, waroda terdapat bahwa seorang yang beriman diberi buku catatan amalnya pakai tangan kanan. Orang kafir nerimanya dengan tangan kiri. Nah, ada pertanyaan, gimana dengan muslim al-asi? Waya perkataan tersisa tentang muslim al-asi. Nah, ini jawabannya, muslim yang asi itu bainal khaufi wa roja, harap-harap cemas. Bisa enggak ya dapat tangan kanan? Nanti jangan-jangan dapatnya lewat tangan kiri. Maka harap dan harap-harap cemas untuk bersungguh-sungguh berupaya untuk menyelamatkan dirinya. Ya, hendaknya bersungguh-sungguh berupaya untuk menyelamatkan dirinya, untuk menjawab, ya, untuk memberikan kabar yusya, yubasyar, diberi kabar gembira, yuna'am, dan diberi kenikmatan. Itu memang sengaja enggak dijelaskan supaya Muslim alhasil itu harap-harap cemas. Itu di masalah distribusi buku catatan amal, demikian juga dalam masalah pertanyaan dua malaikat mukar dan nakir. Ya, kemudian al-aslu al-awwal ma'rifatullahi, mengenal Allah. Jika ditanyakan padamu siapakah Rabbmu, katakan Rabbku adalah Allah, zat yang telah memeliharaku dan memelihara semua semesta alam dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selain Dia, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan semua selain Allah itu alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Ya, setelah mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan usul salasa secara ringkas, mulai beliau merincinya. Aslan dengan rincian, tafsirlah aslan dijelaskan satu demi satu dalam rangka menyempurnakan faedah untuk menyemangati pembaca. Karena jika seorang itu tahu secara global kemudian tahu detailnya dan parameternya, maka jadilah dia orang yang sangat mutasyawikan, menginginkan untuk mengetahui makna-maknanya. Hiyal maksudatu, inilah yang jadi maksud inti pokok dari hadi bihadi nubzati, buku tipis ini. Ini yang jadi maksud pokok, tiga mukadimah di depan, arba masail, tiga masail sama Hanafiyah, itu bukan pokok buku ini, hanya saja dicetak berbarengan. Wa mataqaddama hadan, apa yang telah lewat berupa masail, arba masail, salas masail, boleh jadi itu ada sebagian murid Syaikh Muhammad yang menggandingkannya dengan salah satu al-usul. Dan jawaban untuk tiga pertanyaan ini adalah topik utama dari risalah ini, dari buku ini. Dan tiga hal mendasar ini telah disebutkan secara terkumpul dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan merasakan rasanya iman siapa yang ridha Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dan siapa yang ridha dengan tiga hal ini, kemudian mengatakannya dengan yakin, dan mengamalkannya, maka wajib bagi Allah untuk meridainya pada hari kiamat nanti, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ketika sore sebanyak tiga kali dan ketika pagi tiga kali, karena hakkan ala Allah, maka jadi kewajiban Allah untuk membuatnya ridha pada hari kiamat nanti. Dan penulis rahimahullah ta'ala memulai dengan metode bertanya dan menjawab, karena itu yang lebih membekas di jiwa. Jika ditanyakan padamu siapakah Rabbmu, yaitu ditanyakan tentang Rabbmu, siapakah menciptakanmu yang memberikan rezeki kepadamu, ya, dialah sesembahanmu yang kau tidak punya sesembahan selainnya. Atau berkenaan dengan man rabbuka, ketika di catatan kaki cuma dijawab nih, ya karena itu tadi karena dalam konteks ini di makom ini maknanya adalah al-ubudiyah. Ya tadi dikatakan bahasanya li'ana rububiyyah fi hadzal maqam yuradu biha al-ubudiyah. Ini penjelasan yang lain untuk masalah ini. Ilah dan Rabb itu adalah dua kata yang jika idza istama'a iftaraq, idza istama'ata iftaraqata, wa idza iftaraqata istama'ata. Dua kata jika disebut sendirian mencakup yang lain. Man rabbuka, di situ ada ilah. Ilah ketika misalnya ilahina sendirian, maka di situ ada Rabb. Tapi kalau digandeng ilah dengan Rabb, nanti baru beda. Sebagaimana perbedaan rububiyah dan uluhiyah. Itu jawaban yang lain. Maka jika dikatakan ditanya kepadamu man rabbuka, jika kau ditanya tentang Rabbmu, artinya yang menciptakan bukan rezeki kepadamu, plus perhatikan ma'buduka. Ada unsur Rabb. Man khalikuka, ini unsurnya Rabb. Man khalikuka wa rasikuka, ini Rabb. Kemudian wa ma'buduka, siapakah sesembahanmu, ya engkau tidak punya sesembahan selainnya. Berkata kata-kata Rabb pada ilah. Maka kul jawablah mu'tazan dengan bangga. Rabbku adalah Allah, artinya yang menciptakan diriku, yang memilikiku, di samping sesembahanku. Adalah yang menciptakanku dari ketiadaan dan memeliharaku dengan nikmat-nikmatnya. Baik nikmat yang nampak semacam air, udara, tumbuh-tumbuhan, atau nikmat tersembunyi semacam hidayah untuk memeluk agama Islam yang agung ini. Yang siapa yang memegangnya erat-erat akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan Allah memelihara makhluknya itu dengan dua jenis pemeliharaan. Yang pertama pemeliharaan general, bentuknya menciptakan makhluk, memberikan rezeki kepada makhluk dan memberikan petunjuk. Petunjuk di sini bukan petunjuk iman, namun petunjuk untuk supaya bisa bertahan hidup. Dan sebagaimana firman Allah, wa hataynahu najdain, kami berikan hidayah kepada manusia dua jalan. Salah satu penafsirannya adalah bayi diberi petunjuk untuk bisa menyusu ibunya. Dua jalan itu adalah dua kantong susu ibunya. Ini salah satu tafsirannya. Wa hataynahu najdain. Sama hidayah di sini adalah hidayah untuk lima fihi masalihum, hidayah petunjuk untuk hal-hal yang di dalamnya terdapat maslahat bagi mereka, yang di dalamnya terdapat eksistensi mereka supaya tetap hidup di dunia ini. Maka sejak manusia itu terletak di rahim ibunya dalam bentuk nutfah, nikmat-nikmat Allah itu berturut-turut padanya. Allah jaga janin tersebut di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Allah beri minuman dengan cara, Allah beri asupan secara dengan cara sistem yang luar biasa di perut ibunya. Tidak ada peran ibu di dalamnya. Ibu itu tidak punya peran untuk ngasih asupan makanan untuk janinnya. Tidak ada peran ayahnya dalam untuk hal ini. Dan itu semata-mata petunjuk Allah, semata-mata karunia Allah. Kemudian Allah keluarkan dari tempat yang sempit rahim ibu ke dunia yang lapang. Laisa alaihi ayushi, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kemudian dibukakan untuknya pintu rizki dan dihadirkan untuknya kedua orang tua yang sayang. Ya, maka semula kemudian ketika dijanin, jalan rezekinya satu. Ini lewat ibunya, jalan rezekinya satu, lewat pusarnya, tali pusarnya. Ini, setelah kemudian pakai ujian untuk bisa keluar dari rahim ke dunia yang lapang, maka jalan rezekinya ditambah jadi dua. Dua kantong susu dari ibunya. Dulu satu, kemudian jadi dua. Maka demikianlah proses, demikianlah keadaan manusia. Itu seiring berjalannya waktu, jalan rezekinya itu dibuat tambah banyak, tambah banyak. Maka Allah hadirkan untuknya kedua orang tua, jadilah ayahnya dan ibunya begadangan untuk kepentingan si bayi, untuk manfaat si bayi, dan kedua orang tua ini lebih mendahulukan kepentingan bayi daripada kepentingan mereka berdua, dan ini adalah taskhiran minallahi ilahu, adalah semata-mata karunia Allah untuk Tasrih itu maknanya ditundukkan, diatur, pengaturan dari Allah lahu untuk kepentingan bayi. Maka itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada bayi itu dengannya. Sampai-sampai hewan. Anda jumpai hewan buas, adori yang suka menerkam, itu sayang sama anaknya. Wa yuqatilu dunahu, dan dia rela kelahi demi membela anaknya. Asyaddal qital, dengan perkelahian yang sangat sengit. Wiyas'a, dan melakukan jerih susah payah untuk kepentingan anaknya. Demikian juga semua hewan. Alat yang tabluhu, yang sudah dewasa dan mampu untuk mendapatkan rizki secara sendiri, baru setelah itu dia mandiri anhu dari orang tuanya. Wal maksudu, intinya bahasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan berikan petunjuk padanya untuk mendapatkan maslahatnya. Wa atahu khalqahu, dan Allah berikan padanya penciptaannya yang dengannya sempurnalah nikmat-nikmat Allah untuknya. Wabidzalika, karena hal tersebut, maka wajib dia Allah disembah semata dia tanpa disekutukan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan spesial, yaitu pemeliharaan Allah untuk para kekasihnya. Allah pelihara mereka dengan Allah perbaiki hatinya dan sisi rohaninya serta akhlaknya. Walihada, oleh karena itu banyaklah doa para kekasih Allah dengan nama ini, nama yang mulia ini, yaitu Rabbi atau Rabbuna atau Rabbana. Mayoritas doa di Al-Quran tidak Allahumma, namun mayoritas doa Al-Quran adalah Rabbi atau Rabbana. Hanya ada satu atau dua doa saja yang dengan Allahumma. Kenapa mayoritas doa Al-Quran adalah Rabbi atau Rabbana? Jawabannya di sini. Walihada kathuratu a'uhum, oleh karena itu banyaklah doa para wali Allah, para manusia-manusia yang Allah cintai, itu bihadal ismil jalil, dengan nama yang mulia ini, Rabbi atau Rabbana. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, ya, Rabbana hablana min aswajina. Kenapa Rabbi dan Rabbana? Li'anam yatlubuna minhu hadi tarbiyatal khasota, karena mereka meminta kepada Allah pemeliharaan spesial. Rabbi dan Rabbana itu yang diinginkan adalah tarbiyah khasah, meminta tarbiyah khasah, pemeliharaan spesial. Wawa ma'budi laisali ma'budun siwa, artinya Rabku yang menciptakanku, meliharaku dengan nikmat-nikmat yang nampak ataupun tersembunyi, dialah yang aku sembah. Aku menginakan diri kepadanya dengan penuh ketundukan, cinta dan pengagungan. Aku lakukan apa yang dia perintahkan padaku dan kutinggalkan apa yang dia larang. Wadalilu qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ada faedah menarik tentang alhamdulillah. Hadhihi awwalu ayatin fi mushafin wa akhiru kalami ahli jannati. Alhamdulillah adalah ayat pertama dalam mushaf. Menurut pendapat yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat pertama adalah alhamdulillah. Sekaligus ini perkataan terakhir penduduk surga. Wa akhiru da'wahum, dan perkataan mereka yang terakhir, alhamdulillahi rabbil alamin. Makna alhamdulillah sanjungan kepada Allah dengan rasa cinta, pemuliaan dan pengagungan. Wa kullu ma syai'allahi alamun, semua makhluk baik manusia ataupun jin, hewan dan yang lainnya disebut alam. Maka alam adalah semua selain Allah disebut alam, karena mereka jadi alamun, tanda sang pencipta, sang pemilik dan sang pengatur. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Artinya aku adalah salah satu dari alam itu yang Allah ciptakan dan Allah wujudkan dan Allah wajibkan atas mereka untuk mentaatinya. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.